Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'dah. Man yaqra? Qala an-nadhimu rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki yahmadu Rabbillah khayra maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqmilin asy-syarafa wa astainullah fi alfi ya maqasidun nahwi biha mahwi ya tuqarribul aqsa bil lafzin mujazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti faiqatan alfiyat ibn mudi wa huwa bisakin haidun tafdila mustawjibun sana'i al-jamila wa allahu yaqdi bihi batil wa fira liwalahu fi darajatil akhirah kalamun alafdun mufidun kastakim wasmun wafilun tumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qulu wa makilmatun biha kalamun kod yu'am biljari wa tanwini wa nida wa alwa musnadin lismi tamyizun asal bitafa'al dawa atadawaya fani wa nuniyak bilan nafilun yang jali sibahum al-hafu kahal wafi walam filun mudariun yalilam kayasyam wa ma diyalah falibit tamiz wasim bin nuni filal amri in namrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi wasmunnahu sahwa hayyahal wal ismu minna murabun wa mabani li syabahil minal hurufil mudani kasyabahil wa'iyyi fismajitana wal ma'nawiyyi fima tawafihuna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'afirina qabtiqalin nusila wa murabun lasma'i ma'akot salimami syabahil harfi qadin wa sumah wa fi'lu amrin mudiyin muniya wa urubu mudarin in arya min nuni tawqidin mubashirin wa min nuni nasin kayaru'na manfutin wa kullu harfin mustaikun nilbina wa lasu fil mabniya yusakana wa min nudufatin wa dhukasin wa dhukasin wa dhukasin wa dhukasin wa sakin ukam wa kullu harfin mustaikun nilbina wa lasu fil mabniya yusakana wa min nudufatin wa dhukasin wa dhukasin wa dhukasin wa sakin ukam warrafa man nasba jalan niraba lismin nafilin nahulan ahaba walismu kudu khusus bil jarri kama kudu khusus al fi'lu bian jan jazima warfa bidom min masiban fathan wajur kasran kadhikrullah yabdahu yasur wajim bitaskinin wa ghairu ma dhukira numunahu ja'ahu bani nabir warfa biwawin masiban nabil alif wajur biya'in ma minal asma asif min zakazuin suhbatan abana walfamu haithul mimu min hubana abunakun namun kadaka wahanu wa naqsu fi hadal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyahi yanduru wa qusruha min naqsuhin asharu wa syartu dhali rabi ayyudhufna lalil yakaja akhuwa bika za'pila bil alif irfa'il muhtanna wa qila idha bimut marin mudhafan musila kilta kada kasnani wasnatani kabnani wabnataini yajriyani wa takhluful yafi jami'ihal alif jaruna nasban bada fadin qad ulif warfa bi wawin wa bi yajruban sibi salima jami'a min namud nibi wa shi bi zaini wa bihi yashruna wa babahu ulih qawal ahluna qulu wa lamuna illiyuna wa raduna syadza wa sinuna wa babahu wa mitlahinin qad yarid dal babu wa huwa inna qawmina talid wa nuna ma sunniya wa mulaqibih wa nuna majmu'in wa ma bihil tafafta wa qallaman bi kasrihin atab wa nuna ma sunniya wa mulaqibih bi aqsi zakas ta'maluhu fantabih wa ma bitawa alifin kujumiyah yusaru fil jari wa fil nasbi ma'a kaza ulatu wal lazis man kujil kadiratin fihi za aidun kubil wajurrabil fathati ma'la yang sarif malam yudhuf aw yakubada al-radif wajallin nafi afalanin nuna rafan watan ina watas aluna wahad fualil jazmi wa nasbi sima kalam takuni li tarumi matlamah wasami mu'talan minal asma'i makal mustafa wa murtaqo makarimah wasami mu'talan minal asma'i maqal mustafa wal murtaqi makarima falawalu lirabu fi kudira jami'uhu wa huwa alladhi qad kusira wasani man kusun nasbuhu zuhar wa rafuhu yun wa kada aidun yujar وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما من يعرب حارث

Ahsant, barakallahu fik. Wa tsani manqusun wa nasbuhu dhahar wa raf'uhu yun wa kadza aydan yujarr. Siapa? Balik lagi ya. Waw, waw, al-wawu atifah. Tani, mubtada marfu. Mangkusun, khabar. Waw, al-wawu atifah. Nasbu, mubtada marfu. Waw, mudaf. Walha, domiru muttasil. Mabni ala dham. Fi mahali jarrin bil mudaf. Wadhahar, fi'lu mad. Mabni ala al-fath. Wasukkin al-ajul waqaf. Wafailuhu, domiru mustatirun fihi jawazan. Takbiru huwa ya'ud ila nasb wa rafuhu yun wa kadha aydan yujar waw al-waw atifa wa rafuhu mubtada marfu wa mudaf wal ha dhamiru muttasil wa mabni ala ad-dham fi mahali jar bil mudaf yun wa fi'lu mudafun ilayh فعل المضارع مغير الصيغة مرفوع وعلامة رفعه وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منا من ظهورها الثقل منا من ظهورها التعذر ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والجملة في محل رفع خبر مبتدا كذا جرم مجرور متعلق بمحذوف خبر ايضا خبر kada muta jar majmu muta'alliq bi yujar aidan maf'ul mutlaq mansub yujar fi'lul mudhari mughayyiru sighah wa na'ibu fa'ilihi dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu wal jumlah la mahal min al i'rab yani jumlah isti'nafiyah. والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ين وكذا أيضا يجر. الثاني مبتدأ مرفوع الابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدر ظهره مقدر على الياء المحذوفة يا وحذفها لغة يا لغة فوق ضرورة لا للضرورة. منقوص خبر جلس ونصبه ظهر مبتدأ خبر ورفعه ينا juga مبتدأ خبر كذا جار ومجرور ya muta'alliq yujar ya bisa diurus sebagai hal ya atau sifat sifat dari masdar yang mafhum dari fi'ilnya yujar itu ya oleh dia di i'rab sebagai apa masdar ya masdar yakni maf'ul mutlak dari fi'il yang disebutkan di situ ya yujar jarran misla dan kafnya berarti dia isim bermakna misal. Ya. Marwan, bima yu'rabu al-amthilah al-khamsah dengan apa? Al-amthilah khamsah di Arab. Bil huruf. Fasil, dirinci dengan huruf bagaimana? Kalau rafa bagaimana? Nasab dan jar bagaimana? Ya. Tinnuni raf'an. Ya. Wa bihadzin nun rafan wa ya nasban wa jarran fa kaifa biqouli ta'ala illa an ya'funa bagaimana dengan ini illa an ya'funa zahirnya ya zahirnya ya'funa ini marfu gitu masuk ke pembahasan ini enggak ya'funa masuk amsilatul khamsah tidak